Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين كمسلمين رحمكم الله الحمد لله وجي الشكر kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang paling baik, tempat yang paling mulia dan penuh dengan barokah dalam kegiatan kajian ilmiah yang insya Allah Ta'ala mengangkat tema tentang hijrah menuju hidayah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk dapat memahaminya dengan baik dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwan fiddin kaum muslimin rahimakumullah, kata hijrah apabila dilihat dari segi makna maka berarti tarkus syai'i ila syai'in akhari, meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lain, atau al-intiqalu min halatin ila halatin ukhra, berpindah dari satu keadaan menuju keadaan yang lainnya, atau al-intiqalu min makanin ila akhari, berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Kata hijrah bila digunakan selalu bermakna positif dan untuk hal-hal yang positif. Di dalam syariat Islam hijrah terbagi menjadi empat bagian. Yang pertama adalah hijrah dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. hijrah yang seperti ini hukumnya adalah fardu ainin, wajib ain atas setiap muslim. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim adalah yang kaum muslimin pada umumnya selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Sedangkan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Inilah mengapa saya katakan tadi bahwa kata hijrah bila digunakan selalu bermakna positif dan untuk hal-hal yang positif. Seseorang berpindah dari kejelekan menuju kebaikan, maka disebut hijrah. Seseorang meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal menuju hal-hal yang dihalalkan, maka disebut hijrah. Tidak pernah ada kata hijrah digunakan sebaliknya. Dari yang pada awalnya baik menuju jelek. Dari yang pada awalnya halal menuju hal-hal yang haram. Ini hijrah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hijrah min daril kufri ila daril Islam. Hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Seperti hijrahnya dulu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Madinah. Dari Mekah menuju Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kota Makkah menuju Madinah karena pada saat itu kota Makkah dalam kekuasaan orang-orang kafir Quraisy. Nabi melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membangun kekuatan di kota Madinah sehingga pada akhirnya beliau berhasil kembali merebut kota Makkah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak akan pernah terjadi hijrah lagi dari Mekah ke Madinah setelah Mekah dapat direbut kembali atau yang diistilahkan dengan Futuh Mekah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga hijrah dari tempat yang nampak di dalamnya berbagai macam kemaksiatan dan tidak ada yang dapat mengingkarinya. Hijrah dari tempat yang di dalamnya banyak kemaksiatan dan dalam keadaan tidak ada yang mampu mengingkarinya. Ini makna yang ketiga. Atau ini pembagian yang ketiga. Kemudian pembagian yang keempat dari kata hijrah adalah hijrah meninggalkan pelaku kemaksiatan, pelaku kekufuran, pelaku kebid'ahan ketika terjadi hal yang demikian. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aita alladziina yakhudhuuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghaibi. Apabila engkau melihat ada orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami, kata Allah, fa'rid 'anhum, maka berpalinglah dari mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan hijrah ketika kita mendapati ada sekelompok orang yang sedang mengolok-olok ayat-ayat Allah. Fa'rid 'anhum, berpaling dari mereka. Kata berpaling dari ayat ini maknanya adalah hijrah, tinggalkan mereka sampai mereka berbicara hal-hal lainnya. Ikhwani fid din kaum muslimin rahimakumullah, kata hijrah yang belakangan ini ramai jadi perbincangan, pada dasarnya sesuai dengan pembagian hijrah yang pertama, yaitu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah, segala hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, ini artinya hijrah menuju hidayah, menuju Allah dan menuju Rasulnya. Hukum hijrah yang seperti ini adalah wajib bagi setiap orang di setiap waktu. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa hijrah menuju hidayah itu mengandung kata dari dan kata menuju. Beliau mengatakan fayuhajiru biqalbihi min mahabbati ghairillah ila mahabbatihi. Seseorang melakukan hijrah dengan sepenuh hatinya dari kecintaan kepada selain Allah menuju kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata hijrah tidak lepas dari kata dari dan menuju. Seseorang berhijrah dengan sepenuh hatinya dari kecintaan kepada selain Allah menuju kecintaan kepada Allah Azza wa Jal. Wa min ubudiyyati ghairihi ila ubudiyyatihi. Dan berhijrah dari peribadatan kepada selain Allah menuju peribadatan kepada Allah Azza wa Jal. Meninggalkan kesyirikan menuju tauhid. Meninggalkan penghambaan kepada selain Allah menuju penghambaan kepada Allah Azza wa Jal. Wa min khawfi ghairihi wa raja'ihi wa tawakkal 'alaihi ila khawfillah wa raja'ihi wa tawakkal 'alaihi. Dan berhijrah dari rasa takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah menuju rasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah dan bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min du'ai ghairihi wa su'alihi wal khudu' lahu wal dhul wal istikanah lahu ila du'aihi wa su'alihi wal khudu' lahu wal dhul lahu wal istikanah lahu wa hadha bi'ainihi makna al-firar ilaihi fafirru ila Allah. Dan berhijrah dari berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, tunduk kepada selain Allah, merendahkan diri di hadapan selain Allah, menuju berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, menampakkan ketundukan hanya kepada Allah, menampakkan kepatuhan dan kerendahan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang disebut dengan al-firar ilallah. Bersegera berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Fafirru ilallah." Maka bergegaslah kalian menuju Allah Azza wa Jalla. Artinya, segeralah kalian lakukan hijrah menuju Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatu yang dilakukan hendaknya hanya untuk Allah Azza wa Jalla dan karena Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang mampu melakukan hal ini dalam segenap aktivitasnya, maka dia telah dikatakan berhijrah menuju hidayah. Ikhwan fil din, kaum muslimin rahimakumullah, hidayah adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung. Dan dengan karunia-Nya, Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk, memberi hidayah kepada orang-orang yang telah diberinya hidayah dan menyesatkan siapa saja yang telah disesatkannya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-30, Allah Azza wa Jalla berfirman, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Ada sekelompok manusia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah, dan ada pula sekelompok manusia yang telah pasti berada di atas kesesatan. Jadi tidak semua orang mendapatkan hidayah. Hidayah adalah karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. La tusda li kulli ahad. Hidayah tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap orang. Ingat, salah seorang dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, bagaimana pembelaannya terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya. Abu Talib adalah orang yang pertama membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gangguannya kaum musyrikin. Abu Talib tidak menampakkan penentangan terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedekatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberinya hidayah. Tidak memberinya hidayah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan seluruh keluarganya, anqidu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri-diri kalian dari ancaman api neraka. Aku tidak bisa membantu kalian sedikit pun. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Al-hidayah biyadillah. Ini hal yang patut untuk kita ingat dalam kehidupan, supaya kita selalu sadar betapa pentingnya kita kepada yang namanya hidayah. Hidayah, ikhwan fiddin, kaum muslimin rahimakumullah, tidak akan bisa diraih dengan hanya angan-angan dan cita-cita saja. Ada banyak orang yang selalu melamun kerjaannya, melihat orang-orang yang soleh, kemudian berangan-angan dia juga ingin menjadi sepertinya, tetapi tidak melakukan apa-apa. Maka mustahil dia akan menjadi saleh, mustahil dia akan menjadi mendapatkan hidayah. Hidayah tidak bisa digapai dengan hanya angan-angan dan cita-cita belaka. Dan sebaliknya, kadang-kadang hidayah tidak bisa didapatkan oleh seseorang padahal sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah sudah ada di depan matanya. Berapa banyak orang yang belajar agama secara intensif, masuk pondok pesantren, masuk pendidikan-pendidikan agama, tetapi setelah lulus justru menjadi preman, menjadi orang jahat, menjadi pemabuk, menjadi penjudi, tukang zina, wal'iyadzu billah. Ada juga orang-orang yang belajar agama sampai ke luar negeri. Belajar agama khusus ke luar negeri. Mendapatkan gelar. Di belakang namanya berderet gelar. Tetapi setelah selesai dari pendidikannya, bukannya membela Islam, tetapi malah menghancurkan Islam. Bukannya menjadikan Islam sebagai agama yang mulia dan memperkuat keadaan kaum muslimin, tetapi justru menyerang Islam. Melemahkan dinul Islam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita melalui firman-Nya di Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-17. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Akan tetapi Allah lah yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kalian berupa hidayah menuju keimanan. Seseorang mendapatkan hidayah bukan karena kehebatannya, bukan karena kekuatannya, bukan karena kecerdasannya. Berapa banyak orang yang cerdas tetapi tidak mendapatkan hidayah? Karena persoalannya bukan cerdas atau tidak cerdas. Persoalannya adalah taufik. Para anbiya dulu selalu mengatakan, wa ma taufiqi illa billah. Taufik itu hanya datang dari sisi Allah Azza wa Jal. Maka Allah lah yang melimpahkan kenikmatan kepada kalian berupa hidayah menuju keimanan. Ikhwan fi din, kaum muslimin rahimakumullah. Hal yang tidak diragukan lagi bahwa hidayah atau mendapatkan hidayah adalah tujuan setiap muslim. Karena secara naluri, secara fitrah, seorang muslim itu ingin mendapatkan keselamatan fi dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi hidayah adalah tujuan setiap muslim, meskipun berbeda-beda dalam hal mencarinya dan kejujuran serta tekad di dalamnya. Karena orang yang disebut mendapatkan hidayah bukanlah sekedar orang yang tadinya kongko-kongko di jalan, kemudian pindah kongko-kongkonya di masjid. Orang yang disebut mendapatkan hidayah atau hijrah menuju hidayah tidak berarti orang yang tadinya pacaran dalam artian seks bebas kemudian jadi pacaran Islami. Tidak. Orang yang disebut hijrah menuju hidayah bukan orang-orang yang tadinya suka ngumpul-ngumpul di pinggir jalan kemudian pindah ngumpul-ngumpulnya jadi di masjid. Orang yang hijrah menuju hidayah tidak hanya berganti atribut yang tadinya tidak Islami menjadi Islami. Yang tadinya pakai kaosnya gambar lidah yang keluar kemudian diganti jadi gambar telunjuk yang ke atas. Belum tentu orang-orang yang seperti itu dikatakan orang yang hijrah menuju hidayah. Tidak. Orang yang hijrah menuju hidayah itu lahir dan batinnya. Lahirnya iya dan batinnya pun demikian. Lahir batin. Ya. Maka ada beberapa hal yang bisa membantu kita untuk dapat dengan sempurna hijrah menuju hidayah. Yang pertama adalah tauhidu rabbil alamin wa ifraduhu bil ibadati. Mentauhidkan Allah rabbul alamin dan mengesakannya dalam hal ibadah. Tauhid adalah pintu terbesar untuk dapat masuk menuju hidayah Allah Azza wa Jalla melalui tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam secara totalitas. Tunduk, patuh, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan sebaliknya, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kesesatannya, maka Allah akan jadikan dadanya sempit, merasa berat hati untuk menerima Islam, untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala timpakan siksa 'alal ladzina la yu'minun, kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka kunci untuk dapat membuka dada, melapangkan dada adalah tauhid. Menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mencampurinya dengan kesyirikan, dengan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah dan ketundukan-ketundukan kepada selain Allah. Jika tauhid menjadi sebab utama untuk kita bisa mendapatkan hidayah, maka kesyirikan adalah sebab utama kita terjerumus ke dalam kesesatan. Ikhwan fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka penting bagi kita setiap saat mengkaji tauhid. Jangan pernah menyepelekan tauhid. Dulu yang membuat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan hidayah adalah tauhid. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian kalimat tauhid la ilaha illallah tuflihu. Niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan. Maka seseorang tidaklah dikatakan beruntung dan mendapatkan keberuntungan dalam kehidupannya jika dia tidak mengenal tauhid. Seseorang belumlah dikatakan hijrah menuju hidayah kalau tidak melalui pintu tauhid. Jadi pintu tauhid adalah pintu yang pertama di mana seseorang akan masuk ke dalam gerbang hidayah. Nah, sampai kapan kita mempelajari tauhid? Sampai kematian menjemput kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka ia akan masuk ke dalam jannah. At-tauhidu awalan wa akhiran. Oleh karena itu tauhid adalah hal yang pertama dan hal yang terakhir. Kita lahir ke dunia dengan tauhid dan kita meninggalkan dunia juga dengan tauhid. Ada banyak orang, alhamdulillah kami sudah hijrah, tetapi tidak pernah mempelajari tauhid. Hanya sekedar kumpul-kumpul di masjid, mengikuti setiap pengajian, merubah perilaku dari yang tadinya tidak baik menjadi baik. Ini belum cukup, ini belum sempurna. Sekalipun itu hal yang bagus dari satu sisi, tetapi tidak sempurna, belum cukup. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan kembali setelah usai salat asar karena sudah masuk waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin.